untuk kepentingannya atau karena kebodohannya menggunakan nas-nas syar'i yang berkaitan dengan penguasa muslim atau negara Islam kepada para penguasa yang kafir atau kepada negara yang kafir. Karena ketika orang salah menerapkan atau salah menerapkan nas atau salah menerapkan sikap, itu akan menimbulkan efek yang besar. Oleh sebab itu, sebagaimana kita harus mengetahui status seseorang yang kita berinteraksi dengannya, maka kita juga harus mengetahui status negara yang kita hidup di dalamnya dan kita berinteraksi dengannya. Karena tanpa mengetahui hal ini, maka kita akan terjatuh ke dalam fitnah, ke dalam kemusyrikan dan kerusakan yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang loyalitas, bahwa orang mukmin adalah loyal kepada orang mukmin dan orang kafir juga loyal kepada orang kafir. Allah mengatakan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain. Illa taf'alu, bila kalian tidak melakukannya, tidak barok dari orang kafir, tidak loyalitas kepada orang mukmin, takun fitnatun fil ardi, tentu akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Fitnah di sini adalah asyirk. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan adalah asyirku. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Fitnah adalah azzaig yang menghantarkan kepada kekafiran sehingga orang binasa. Akibat tidak mengetahui, tidak bisa memilah, makanya pada zaman sekarang orang ketika tidak bisa memilah antara orang muslim dengan orang kafir, akhirnya orang kafir dianggap sebagai orang muslim sehingga dia memberikan loyalitas kepadanya. Begitu juga ketika tidak mengetahui status pemerintahan negara atau negara Islam, pemerintah Islam, akhirnya salah dalam menerapkan ayat ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Salah menerapkan ayat wajibnya taat kepada ulil amri. Mereka menerapkan ayat ini yang kaitan dengan penguasa muslim diterapkan kepada penguasa kafir. Karena apa? Karena banyak dari mereka itu berpaling dari tauhid sehingga tidak bisa memilah antara orang muslim dengan orang kafir dan tidak bisa menilai apakah ini pemerintah kafir atau pemerintah Islam, apakah ini negara Islam atau negara kafir. Dan penilaian ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita memahami hakikat tauhid. Dan penilaian semacam ini adalah sangat mudah sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa hukmal jahiliyati yabun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut selain hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Ketika orang tidak mau bertahakum kepada hukum Allah, berarti otomatis dia ingin tahakum kepada hukum jahiliyah. Ketika suatu negara tidak memberlakukan hukum Allah, pasti karena negara akan dikelola, akan memerintah, akan banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Maka pasti ketika tidak memakai hukum Allah, pasti memakai hukum jahiliyah. Berarti negara yang tidak menerapkan hukum Allah adalah hukum negara jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Pemerintahan yang ada di sini, negara Indonesia ini, tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan. Sedangkan Allah mengatakan tadi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Pemerintah yang tidak memutuskan, tidak memerintah dengan apa yang Allah turunkan adalah pemerintah yang kafir. Negara yang tidak bersistem dengan apa yang Allah turunkan adalah negara yang kafir. Allah juga mengatakan, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Negara yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan adalah negara yang zalim, walaupun mengklaim sebagai negara adil yang menginginkan keadilan bagi rakyatnya. Begitu juga pemerintahan yang tidak memerintah, yang tidak mengelola masyarakat dan rakyatnya dengan apa yang Allah turunkan adalah pemerintahan yang zalim, walaupun mereka mengklaim sebagai pemerintahan yang bersih, yang menginginkan apa kesejahteraan, keadilan, pemerataan bagi rakyatnya. Allah juga mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Pemerintah yang tidak mengelola rakyatnya, mengelola negaranya dengan apa yang Allah turunkan adalah pemerintahan yang fasik. Negara yang tidak dihukumi dengan apa yang Allah turunkan adalah negara yang fasik. Oleh sebab itu, Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, "Wa kullu daulatin la tahkumu bisyar'illah wa la tansa'u li hukmillah fahiya daulatun jahiliyatun kafiratun zalimatun fasiqatun binafsi hadhil ayatil muhkamat. Yajibu ala ahli al-Islam bughdaha wa mu'adatuha fillah wa tahrumu alaihim mawaddatuha wa muwalatuha hatta tu'mina billahi wa tuhakkima syari'atahu." Setiap negara yang apa? La tahkumu bisyari'illah, yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Apakah negara ini berhukum dengan syariat Allah? Tidak. Wa la tansa'u li hukmillah, dan tidak tunduk patuh kepada hukum Allah. Apakah negara ini tunduk patuh kepada hukum Allah? Tidak. Statusnya apa? Fahiyya daulatun jahiliyatun. Adalah daulah jahiliyah. Tadi apa hukmal jahiliyati? Yabun. Kafiratun. Adalah kafir. Wa malam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafirun. Zalimatun. Wa malam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul zalimun. Fasiqatun fasiq wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum umul fasiqun. Jadi jahiliyah, kafirah, zalimah, fasiqah binasi hadhil ayatil muhkamat, dengan penegasan ayat-ayat yang muhkam ini tadi, ayatnya empat ayat tersebut. Bagaimana sikap kita terhadapnya? Yajibu, wajib ala ahli al-Islam, terhadap pemeluk Islam apa? Bughduha, untuk membencinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang milah Ibrahim, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu." Telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya suri tauladan yang baik. Di saat mereka mengatakan kepada kaumnya yang kafir, "Inna bura'a'u minkum." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati selain Allah. Kami ingkari kekafiran kalian, dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian iman kepada Allah saja. Jadi wajib apa? Bughduha wa mu'adatuha. Wajib memusuhinya, membenci dan memusuhinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencap bila orang adalah orang kafir, negara ketika tidak merealisasikan tauhid adalah negara kafir. Bila orang saja yang individu ketika dia kafir, Allah mengatakan, "Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina." Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian. "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Jadikan dia sebagai musuh. Kenapa? Karena dia hanya mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka. Negara yang kafir, pemerintah yang kafir, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak akan mengajak orang untuk tunduk patuh kepada hukum Allah. Pasti mengajak kepada hukum jahiliyah, hukum kafir, hukum zalim, fasik yang dianutnya. Sedangkan itu adalah ajakan untuk menjadi penghuni neraka. Jadi sudah menjadi suatu ketentuan, orang menganut suatu paham, pasti mengajak orang kepada paham tersebut. Pemerintah yang kafir pasti mengajak kepada kekafiran tersebut. Pemerintah Islam pasti mengajak orang kepada keislaman. Ketika tegak daulah Islam, maka masyarakat digiring kepada hukum Islam. Baik suka maupun tidak suka, untuk menyelamatkan mereka. Maka begitu juga pemerintahan kafir, masyarakat digiring. Untuk apa? Untuk loyal kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghati-hatikan. Jadi memberikan loyalitas kepada orang kafir, kepada pemerintah yang kafir. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, in tuti'ul ladzina kafaru, yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, loyal kepada orang kafir, setia kepada orang-orang kafir, tentu apa? Yaruddukum ala aqabikum. Tentu mereka mengembalikan kalian ke belakang kepada apa? Kekafiran. Sehingga kalian kembali dalam keadaan rugi. Jadi kalau orang mentaati pemerintah yang kafir, penguasa yang kafir, pasti digiring untuk menjadi orang kafir. Makanya mereka apa? Pemerintah kafir dimanapun apa? Akan mengajak manusia untuk memberikan loyalitasnya kepada dirinya dan hukumnya. Dan itu adalah bentuk mengajak manusia, menggiring manusia untuk apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka. Jadi negara yang kafir itu bukan negara yang mayoritas penduduknya kafir. Batasannya atau patokannya bukan kaitan dengan mayoritas penduduknya, tapi hukum yang berlaku. Darul Islam adalah dar yang dikuasai kaum muslimin dan berlaku hukum Islam di atasnya. Walaupun apa mayoritas penduduknya adalah orang kafir. Khaybar adalah darul Islam. Walaupun penduduknya adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Kenapa? Karena dikuasai oleh kaum muslimin, takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan berlaku di dalamnya hukum Islam. Jadi darul Islam adalah dar yang golabah, dominasi dalamnya bagi kaum muslimin, dan hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum kaum muslimin. Sedangkan darul kufri adalah dar yang golabah, dominasi di dalamnya di tangan orang kafir, dan hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum kafir, walaupun mayoritas penduduknya kaum muslimin. Seperti mayoritas atau negara-negara yang sekarang mayoritasnya kaum muslimin, selain daulah Islamiyah, adalah hukum yang berlaku di dalamnya adalah apa? Hukum kafir. Yang berkuasa di dalamnya adalah orang kafir asli atau orang kafir murtad, walaupun mereka intisab kepada Islam. Negara semacam itu adalah daulatun jahiliyatun kafiratun zalimatun fasiqah. Itu dengan penegasan ayat-ayat yang sangat sharih. Sikap kita adalah apa? Wajib untuk berlepas diri, wajib untuk membenci, wajib untuk apa? Untuk memusuhinya. Tidak boleh memberikan loyalitas kepadanya. Wa tahrumu alaihim, haram apa? Muwaddatuha wa muwalatuha, haram mencintainya dan memberikan loyalitas kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang apa? Loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan juga, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, karib kerabat mereka sendiri. Jadi haram memberikan apa? Mawaddah kepada pemerintah kafir, kepada negara yang kafir. Itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketika hidup di negara ini, di negara manapun, kita harus tahu status pemerintahan negara yang kita berpijak di dalamnya, supaya kita tahu bagaimana menyikapinya. Karena ketika tidak tahu, maka akan tergelincir, terjatuh kepada maksiat dan bisa jatuh ke dalam kekafiran kalau kita tidak hati-hati terhadap apa yang kita lakukan. Karena orang kafir akan senantiasa menginginkan kita untuk menjadi orang kafir. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Mereka ingin seandainya kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian sama dengan mereka, sama kafirnya. Wawaddu law takfurun. Mereka ingin sekali seandainya kalian apa? Kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghati-hatikan kita. Allah Subhanahu wa taala memberi mewajibkan kita untuk mengetahui di mana kita hidup berpijak, sehingga ketika ada Darul Islam dan kita mampu untuk hijrah meninggalkan Darul Kufur, ini adalah suatu kewajiban atas diri kita. Ketika orang hidup di Darul Kufri, dia tidak bisa izharuddin dan tidak aman dari fitnah ketika dia melaksanakan dinnya dan dia tahu jalan dan mampu untuk hijrah ke Darul Islam, maka wajib. Ketika dia tidak melakukannya, maka dia memikul dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dar itu sangat berpengaruh. Hukum yang berpengaruh di dalamnya bukan tanah. Mekah adalah tanah suci. Tapi ketika dikuasai oleh orang kafir Quraisy menjadi Darul Kufri. Ketika dikuasai oleh Rasulullah SAW menjadi Darul Islam. Ketika dikuasai oleh para penguasa kafir, Togut, Saudi sekarang menjadi Darul Kufri. Sehingga kaum muslimin, para mujahidin terutama, mereka tidak bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena negeri tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir yang hanya membolehkan masuk ke dalamnya orang-orang yang tidak dianggap tidak membahayakan kepentingan mereka. Jadi kita wajib untuk mengetahui status pemerintahan negara yang kita hidup di dalamnya, supaya kita bisa menentukan sikap di dalamnya. Ketika hal ini tidak diperhatikan, dan itu adalah fenomena banyak orang-orang yang intisab pada Islam pada zaman sekarang ini, mereka tidak memperhatikan hal ini, tidak ambil peduli dengan hal tersebut, dan akhirnya mereka banyak yang apa? Yang tidak bisa menentukan sikap dalam menyikapi para penguasa dan pemerintah yang kafir ini. Dan akhirnya mereka tergiring untuk menerapkan ayat-ayat hadis yang berkaitan dengan penguasa muslim, akhirnya diberlakukan kepada para penguasa kafir. Karena apa? Karena arus daripada para duat, para masyayikh su' yang mengarahkan masyarakat untuk loyal kepada apa? Kepada orang-orang kafir tersebut. Dan kita harus apa? Harus selalu waspada. Jangan tergiring dengan apa fenomena yang ada. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Jadi tadi tentang status pemerintahan negara yang apa? Yang tidak memberlakukan hukum Allah. Kadang sebagian orang mereka tidak mengetahui hal ini telah terjadi pada zaman dulu ketika negeri kaum muslimin dikuasai oleh Tatar, yang mana Tatar itu pada saat itu orang-orang Mongol itu mereka pada masuk Islam, mereka masuk Islam dan mereka mengaku sebagai kaum muslimin, akan tetapi pemerintahan mereka itu tidak memberlakukan hukum Allah, tapi mereka memberlakukan hukum Yasyik, hukum yang dibuat oleh Genghis Khan, hukum buatan. Maka para ulama sepakat atas kekafiran pemerintahan mereka, walaupun mereka itu orang-orang yang mengaku muslim. Dan begitu juga fenomena pada zaman sekarang, para penguasa ini mereka mengaku muslim. Mereka mengaku beragama Islam. Tapi hukum yang diberlakukan adalah hukum togut, hukum buatan